bos sayang. Kau itu sapunya jangan ada yang mau ganggu tong dua, karena kau dengsa sama-sama bahagia. Luda, luda dong yang tak suka. Oh aduh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, terlalu saja di pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan kau datang toki dengan kopu drama. See you tapi sayang kau tak buang. Waduh waduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, terlalu saja di pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan kau datang tuh kirangan kau drama. See you tapi sayang kau tak buang. Oh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Terlalu usah kau mau datang cari-cari tahu. Tapi di terlalu usah main ganas, masih kalah jauh kurang berkelas. Kakak dong kurang kos ada terus. Oh waduh waduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, terlalu usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan kau datang tuh kirangan kau drama. See you tapi sayang kau tak buang. Oh aduh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, terlalu usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan kau datang tuh kirangan kau putrama. See you tapi sayang kau tak buang. Bolehkah jangan ganggu dia, dia itu sapu mai tua. Dia su bahagia, akan selalu setia sampai di hari tua. Kami tetap akan bersatu, jari kam sejauh-jauh. Samone, jangan kam begitu. Aduh si oe, macam tra mampu. Tepu mama su setuju saja ni anak mentu. Mas kawin tong su atur langsung tong menuju. Kau sehi sudah daripada masalah, lebih baik yang ganggu itu sayang punya. Jangan cari pengganggu, kau tuh cuma benar yang di saat dibutuh kalau keluar rumah. Dan kau stop sudah dengan topu tak kalekan, karena tendo bangun cinta tara gampang. Kau kasih pisah tong dua, otra bisa. Oh aduh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, terlalu usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan kau datang tuh kirangan kau putrama. See you tapi sayang kau tak buang. Waru-waru jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, terlalu usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama, jangan kau datang tuh kirangan kau putrama. See you tapi sayang kau tak buang.